وهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله إخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله. إن شاء الله تعالى كان لنجدكم طبعاً إلى dari kitab sifat as-salat di fadilah syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemarin telah kita selesai dari pembahasan al-fashl tsani, kita akan memasuki al-fashl tsalits, pasal yang ketiga. Ahadiyat as-salat di syara'an, pentingnya sholat menurut syariat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, inna li sholati ahamiyatan 'azimatan wa makanatan 'aliyatan fil Islam. Sesungguhnya sholat memiliki urgensi, sisi penting yang sangat besar dan kedudukan yang amat tinggi di dalam Islam. Fahiya ahadu arkan Islam al-azimah. Salat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang agung. Bal hiya ahamuha ba'da syahadatain. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan salat adalah pilar rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain, dua syahadat persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yadullu ala ahamiyatiha, dan yang menunjukkan akan sisi pentingnya sholat, ada banyak perkara yang menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa mungkinnya, betapa mendesaknya perkara sholat dan tinggi besar kedudukannya dalam agama kita. Adalah beberapa perkara berikutnya. Di antaranya adalah apa yang lebih disinggung. Yang pertama, kata beliau, nahan anna min ahami arkan Islam, bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang di antara yang terpenting. Wahia min martabat tsaniyah, yaitu pada peringkat kedua pada syahadat. Lianna dari qawla syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, karena sebelumnya adalah persaksian la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang tentunya ini lebih penting. Dan ini yang pertama, dan ini pembuka masuk dalam Islam, dan bukan di sini pembahasan kita tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Persaksian tidak sesembahnya hak kecuali Allah. Kata saksian bahwa Muhammad Nabilah Nabi Al-Qurasi dalam Rasulullah SAW, yang mana dia antara konsepnya terpenting. Kata saksian la ilaha illallah kita harus ikhlas dalam ibadah, termasuk sholat. Dan yang antara persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang antara konsekuensinya dalam kita beribadah, tidak boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk sholat. Ya sallu kama ra'aytum usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian menjalankan sholat. Maka butuh dua perkara ini yang tidak berbeda dengan ibadah yang lain. Seberapa pun ikhlas seseorang sholat subuh 3 rakaat, tidak akan diterima. Dia kata-kata sholat tersendiri, tidak sesuai yang dicontohkan Rasul sholat sendiri, tidak akan diterima. Begitu pula seseorang mencocoki gerakan doa dari mulai takbiratul ihram hingga salam seperti gerakan dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas dalam ibadahnya, dalam khutbahnya, tidak akan diterima pula ibadahnya. Maka penting mempelajari akidah syahadatain dan integrasi belum masalah sebut. Dan pilar berikutnya setelah seseorang menerima Islam bersyahadat mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka hukum Islam yang terpenting setelahnya adalah sholat. Fahiyya idan kutumul a'zam ba'da syahadatain, maka kalau begitu sholat merupakan rukun Islam, rukun Islam al-azam, yang paling agung, yang paling besar setelah syahadat. Ba'da syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama, menunjukkan sisi pentingnya salat. Dan bahkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya berdakwah di Yaman, Maka Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Mu'adh, ya Mu'adh, inna kata di kaum berkenaan kita, di Mu'adh kau akan mendatangi satu kaum dari kenaan kita. Falsafun, saya faliyakun awal pada darumu ilaih, jadikanlah hal pertama yang berdakwai kepada mereka. Syahadat ini ada di dalam Allah wa'adhi Rasulullah. Agar mereka mempersaksikan dari Allah dan Allah SAW yang aku, Muhammad adalah Rasulullah SAW. Fa'iman, kalau mereka sudah menerima hal tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, maka kabarkan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka lima waktu dalam sehari semalam. Perhatikan bagaimana dakwah yang bertahap dari yang terpenting kemudian penting penting berikut seorang bermaksud Islam. Maka mereka setelah syahadat langsung dipaksa disuruh untuk mengenakan apakah jilbab bagi wanita itu wajib. Demikian pula laki-laki mungkin tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh pakai sutra, tidak boleh ini dan itu, ini riba, ini haram dan seterusnya. Namun menunjukkan yang terpenting dan terpenting. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau mereka sudah menerima syahadat? Kabarkan kepada mereka kalau Allah mewajibkan salat lima waktu. Ini dakwah setelah tauhid, ini dakwah setelah akidah agar mereka melaksanakan salat. Menunjukkan pentingnya perkara tersebut setelah akidah setelah syahadat adalah perkara salat ini yang pertama dan dalam hukum Islam yang kedua dan dalam amalan ini adalah yang sama yaitu setelah akidah syahadat. Yang kedua anna meskipun syahadatnya juga dengan lisan dengan ucapan lisan. Perkara yang kedua yang menunjukkan sisi pentingnya salat dalam syariat anna kamu bukti kata beliau bahwasanya salat merupakan tiangnya agama, pilarnya agama. Hayu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu al-salat wa zirbahu salami al-jihad. Bahwasannya kepala segala urusan adalah Islam. Jadi ibaratkan kalau kubur itu kepalanya adalah Islam. Tanpa kepala dan hidup seorang diibaratkan kubur kepala segala sesuatu itu Islam. Wa amuduhu dan tiangnya diibaratkan seperti bangunan. Tiangnya yang mana yang tidak ada bangunan jadi tidak kecuali dengan tiang-tiang ini. Maka tiang sebuah bangunan adalah as-salat, adalah salat. Siapa yang ingin meruntuhkan bangunan saya agama besar, siapa yang ingin merusak dan menggoyahkan atau bahkan satu syarat nabi pada bangunan, maka ketika tidak diperhatikan bilang dan bangunan memiliki tiang-tiang dan tiang dalam urusan ini adalah salat. Wadirwatu salam di al-jihad dan uluk di rumah sana pada urusan dan uluk diibaratkan pada hewan. Sekarang beliau memperumpamakan contoh yang ketiga di rumah sana sebuah uluk yang mana itu merupakan yang termasuk menonjol tertinggi meskipun mungkin kepala lebih tinggi. Namun uluk ini saya dia juga menonjol dan dia pula ibarat tulang yang kuat yang akan menyangga beban yang ada di atas. Dia yang akan menyokong, yang akan menguatkan beban dengan tulang punggungnya, dengan punggungnya yang kuat dan menjadi topangan bagi penunggangnya. Apa itu punggungnya? Adalah alisnya. Adalah alisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Maka di sini syahidnya adalah bagaimana kedudukan sholat dalam agama sangat penting, yaitu tiang, dalam agama yang jelas itu dalam sebuah urusan ibaratkan bangunan. Karena yang terpenting yang mereka tiang dan kedalaman kita sholat. Dan sebagaimana kita tahu masing-masing kita beragama dengan jadi kalau Allah pala masyarakat apa firman Allah, apa kata Rasul. Sholat, ada sholat yang sahih, ada sholat yang batil, ada sholat yang batal, ada sholat yang salah, ada sholat yang benar, ada sholat yang keliru. Begitu pula jihad. Ada jihad yang syarat. Dan ada sebagian yang mengatasnamakan jihad dan jihad, namun itu bukan jihad. Maka semua yang menggunakan ini, sebab sholat ada syarat-syaratnya. Demikian pula jihad ada syarat-syaratnya. Dan demikian pula ketentuan makhluk. Dalilah yang ketiga, yang menunjukkan tentang pentingnya sholat menurut syariat. Anna qara min baini sa'iri arkanil Islam wa syahadatain. Idza taraka al-Islam fa huwa kafir kufran mukhrij al-Islam. Perkara ketiga, ya perkara kiamatnya telah berbeda pendapat di antara ulama. Di sini penulis merujukkan tentang apa yang akan disebutkan di sini. Bahwasanya sholat di antara semua rukun Islam yang lain selain syahadatain, pada khususnya apabila ia ditinggalkan oleh seseorang, maka pelaku yang menjadi kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Ayyunnahu yabunuh kafir awd wa haman wa ubayin bahad. Yaitu ia sebagaimana Fir'aun, Haman dan ubayin bahad. Dan sebagaimana kita sebutkan, nanti akan disebutkan hadis-hadis dan dalil-dalil dalam hadis dan adillah dalam permasalahan ini. Dan ada khilaf-khilaf pendapat di antara ulama tentang permasalahan hukum orang yang meninggalkan sholat. Nanti akan dibahas dalam hadis. Ada pun orang yang meninggalkan sholat secara khusus karena menganggap tidak wajib ya sholat lima waktu, maka dia telah kafir dengan kesepakatan ulama, baik Imam Syafi'i, baik Imam Malik, baik Abu Hanifah, maupun Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bukan saya sebatas saya memberikan berikan semua cuma para ulama. Maksudnya orang yang menyatakan selalu mampu tidak wajib, dia telah kafir dengan kesepakatan ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat pada orang yang meninggalkan sholat namun masih meyakini kewajibannya. Dia meyakini sholat lima waktu ini wajib atas saya, namun dia tidak mengerjakannya apakah karena malas apakah meremehkan dan menyedihkan. Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan kita belum bahas di bab ini, kita akan bahas di kesempatan di bab ini insyaallah. Namun di sini beliau katakan dalam lima rukun Islam yang disepakati oleh para ulama adalah tanpa syahadatain seseorang tidak akan, yaitu muslim tanpa syahadat. Dan ada pun zakat dan seterusnya dari puasa, haji dan sebagainya. Demikian salat, maka apabila ditinggalkan karena meyakini tidak wajibnya zakat, tidak wajibnya puasa Ramadan, tidak wajibnya haji bagi yang mampu, tidak wajibnya salat lima waktu, ini kesempatan para ulama kena hukum. Adapun ketika seorang tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, dalam keadaan dia meyakini wajib, maka yang mempersembahkan oleh para ulama. Sebagai ulama menyatakan, yaitu syahadatain dan juga salat. Ini dua perkara yang apabila ditinggalkan seseorang tidak dianggap muslim kufur dengan dua tadi hati. Dan kita lanjutkan wala sana pun dari kami bagi tahwil au mudari tarhi au mudari tashri ila fiha. Dan kami tidak mengatakan seperti ini dalam bab menakut-nakuti saja, dan bukan dalam bab mengancam, dan bukan dalam bab tashbih tarhiya membujuk orang, membuat orang untuk mau melakukannya. Jadi pendapat sinar jauh bahwa saya Rasulullah SAW mengatakan meninggalkan sholat dengan kekuburan itu hanya Rasul melakukan, tapi sebenarnya bukan karena sebuah karena disebutkan dalam hadis ini saya akan disebutkan al-adil dari bainana wa bainahu fardhu sholat paman sama kala paman jabat. Sesungguhnya batas antara kita dengan mereka kufar adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa meninggalkannya sudah telah kafir syahid. Namun apakah yang dimaksud kafir itu kafir mengeluarkan dari agama atau tidak? Apakah itu kafir sebenarnya sama dengan agama? Kafir itu seperti kafir bisa membunuh. seperti kepukulan yang disebutkan dalam ayat. Ya. Wahai yang berbuat yang tidak hamidan pada saat ujian tanpa dinasihat. Terus siapa membunuh mukmin sengaja? Pada saat ujian di belakangnya diserahkannya anak. Kali dan dia yang kekal di dalam kitab. Sebagian orang mengatakan waris pertama mudah bahwa seperti itu. Disebut oleh Allah kekal di neraka yang mudah. Lalu para ulama menyatakan jika membunuh itu dia meyakini halal ini sebenarnya tidak muslim. Maka saya dia tidak. Adapun dia meyakini itu haram, dia salah dan bunuh sebenarnya ini kekufuran kalau tidak sampai mengeluarkan riasan. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah berpesan dalam hadis wada, la tarjiu ba'di kufaru. Ya diruwah untuk bapak-bapak, jangan kalian kembali meninggalku menjadi orang-orang kafir. Kata Rasulullah. Lantar silu bagi kufar. Apa kata dia? Dengan kalian membangun leher sebagian kalian yang lain. Kami berbapak-bapak saya berbunuh. Kata Rasulullah. Lantar silu bagi kufar. Jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir. Yang membunuh kita. Maka di sana Rasul maksudnya tidak menerima mula-mula. Sebagian itu tidak membawa hasil tentang sholat, ancaman sholat di sebuah kubur. Itu sama seperti kami. Siapa yang meninggalkan yang telah kabur, siapa yang meninggalkan telah kabur, itu kekumpulan yang tidak sampai mengeluarkan dari atas. Seperti pada hari Rasul. Dan sebagian ulama yang lain seperti Mama dan banyak orang ulama sahabat, banyak dari sahabat memandang meninggalkan sholat berarti bukan muslim. Dan ini pendapat yang Umar bin Khattab la hawla fil Islam liman taraka Islam. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan Islam. Baik, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang perkara tersebut. Kembali ke perkara ini, masalah Islam di antara para ulama yang membahas meninggalkan Islam itu kafiran. Ini menunjukkan pentingnya masalah Islam itu yang paling pokok. Sehingga seseorang takut untuk jangan sampai dia itu meninggalkan sholat. Karena sebagai Allah mengatakan kubur kafir yang meninggalkan sholat. Terlepas dari mana yang lalu berbicara bahasa. Maka ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Terlebih ditulis oleh Allah Ta'ala sebelum mengatakan tidak ada dari seluruh hukum Islam selain syahadat yang apabila ditinggalkan maka pelakunya kafir selain daripada sholat. Sudah begitu. Dan ini terdapat sejumlah ulama dan sebuah sekali lagi sebenarnya kita inginkan menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah huruf tambah kita hendaknya berlapang dada, kita toleran, kita tidak kemudian karena sebagian orang itu sesat, sebagian orang itu tidak suka ketika mendengar berbeda pendapat dalam masalah huruf. Sementara ketika mendengar masalah perbedaan masalah prinsip, masalah pokok, justru kembali mengatakan sudahlah, kita tidak usah saling menyerahkan, kita akan sama-sama sama berikan dalam saling menyerahkan. Padahal masalah prinsip, dan itu sepakat dengan ulama usul. Sementara masalah huruf yang para ulama saja bisa mendapat, itu bermasalahnya. Maka ini akibat, kita ingat, maka jangan sampai terbalik. Masalah ini sudah diperlukan oleh para ulama baik orang ta'ala yang mereka sama-sama di sunnah, mereka sama-sama di hadis, mereka bisa mendapat dalam masalah ini. Dan di antara banyak yang menyatakan meninggalkan sholat adalah kubur itu para sahabat. Dan dia yang dikabat sholat. Dan ini menunjukkan pentingnya masalah sholat, kemudian di dan ini pentingnya sholat, karena jika ditinggalkan, benar-benar sholat yang ada yang berkait pelaku sholat yang ada yang amma, contohnya kata beliau, amma terkait salat al-akhirah, ada perhukum yang tiga terakhir, ikan zakat, wa sholat ramadhan, wa haji wa'id, apakah itu menunaikan zakat, berpuasa ramadhan, berhaji ke Baitullah, para ulama ulama rahimahumullah itu juga ya. Para ulama itu juga pendapat juga tentang hukum orang yang meninggalkan laisa sunnah jahdan, yang meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajiban diwujudi, bukan karena mengingkari kewajiban walaupun karena mengingkari tapi karena pilihannya karena mungkin bahagia, pelit, tidak mau menghasilkan waktu mulai pertama kita tidak satu, tidak mau jakat panenan, jakat mal, jakat emas, serak, dan yang lainnya, tidak mau atau haji menemani dunia buat haji kami sungguh itu tidak mau ikan pulang puasa Ramadan dan lain bukan karena menentang buat imam atau karena malas atau karena menyegerekan urusannya sehingga tidak mau kerja orang mau berjalan mendapat tentang hukum yang mereka masih muslim dan tidak rukun Islam mereka dijalankan walau kita lupa lagi tapi pendapat yang kuat di sini kata beliau anna tarika ala dikafar puasanya pelakunya tidak dikafarkan. Ini pada tiga yang tadi menekan-tekan puasa Ramadan dan haji itu paham masalah ada pun sholat bainal adidah dan kita bila wa sholatnya rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mahrumki yang ini sebagai sahabat berjalan ada pun tentang masalah sholat maka sungguh dalil-dalil dari Al-Quran kitab Allah dan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilukirkan dari ijma' para sahabat sebagai menukirkan para sahabat sepakat tentang dikabarkan orang yang meninggal Rasulullah oleh katanya orang bunang diri itu sampai beda-beda ikut kita sholat karena khawatir kalau tidak ikut sholat terbongkar di bunang diri mereka itu khawatir naik ketok pas sholat itu nanti dianggap kita bukan Islam sehingga mereka sampai ya, itu sholat kecuali pada sholat subuh dan isya di mana gelap ya, dan tidak terlihat mereka tidak tadulu ada anak karya kafirat tentang mukminan alhamdulillah dan dia berpendapat itu jadi dari yang banyak menunjukkan pelakunya yang meninggalkan sholat dia pegang pendapat ini supaya ada sahabat yaitu kafir keluar dari agama wa inkana mukirran diwujudina meskipun dia mengakui kewajibannya saya yakin kalau sholat kewajib tapi saya tidak melakukan meskipun dia meyakini kewajibannya tetap sama. Ini pendapat yang beliau sebutkan, yang beliau kuatkan. Wala yadullu ala ahmiyat sholat. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya sholat. Wala aminan umuril hammah. Bahwasanya sholat merupakan termasuk perkara-perkara sangat penting. Alladzi la yaqinu bil aqil qablan kalil mu'min ayyataha wa nabiha awifan rizawiyah. Yang tidak pantas bagi seorang yang berakal lebih-lebih dari seorang mukmin untuk dia membedakan, untuk dia merefleksikan tentang masalah sholat itu. Ini sisi ketiga, ya, ujung yang ketiga yang menunjukkan akan pentingnya masalah sholat. Untuk kita jaga, kita perhatikan, kita pelajari dan kita amalkan. Dan demikian pula keluarga kita. Kita bisa kita jaga, kita ada di sholat sejak 7 tahun. Perkara keempat. Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam umma samawati sab'a fi ahla makanin yasilu ilayhi al-makhluqun. Jadi yang keempat yang menunjukkan pentingnya salat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala faradaha telah mewajibkan salat tersebut ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam terhadap rasulnya alaihi wasallam fauqa samawati sab'a di atas langit-langit ketujuh. Jadi tentang tempatnya Allah mencariatkan dan mewajibkan sholat itu di langit. Di atas maka di tempat yang paling tinggi yang dimiliki makhluk yang pernah dicapai oleh makhluk yang dimaksud manusia. Karena malaikat ada yang punya keasnya Allah SWT. Jadi sisi Allah. Dan ada waktu manusia belum pernah ada yang mencapai sampai ke langit. Sangatnya kami tidak ketemu. Saat dua dunia dan kesetelahan itu. Ya gue merata. Namun Rasulullah mengatakan selalu alam kesetelahan. Di atas diangkat naik ke atas sana. Untuk apa? Di antara yang itu untuk menerima pensyariatan kewajiban sholat. Membedakan perkara tersebut dengan disyariatkannya ibadah-ibadah yang lain selain daripada sholat. Karena selain daripada sholat diwajibkannya Rasulullah SAW ada di bumi. Ima di Mekah, atau di Madinah, atau di Taif, kecil bumi. Ya ada. Ada pun ketika kewajiban sholat Rasulullah SAW yang dipanggil naik ke atas. Bukan Jibril yang turun. Bukan Allah yang menghormatkan kemudian disampaikan dan Rasul sudah ada di rumahnya atau di Mekah atau di Madinah. Rasul yang kemarin naik ke atas. Ini menunjukkan sisi pentingnya sholat dibandingkan syariat-syariat ibadah yang lainnya. Yang disyariatkan dalam keadaan Rasulullah SAW ada di muka bumi. Sementara sholat disyariatkan Allah kepada Rasulnya, Rasul di atas. Jadi sekaligus juga mengingatkan kita kembali tentang aqidah Ahlussunnah, apa? Allah ada di atas. Ada di langit. Dan ini yang berulang tadi sampai berbeda dengan pendapat sebagian yang menjadi tidak rusuhnya dari yang mengatakan Allah di mana-mana itu dimakan, dan pendapat yang lain disebut Allah tidak makan, Allah tidak di tempat mana-mana. Yang satu mengatakan Allah tidak di mana-mana, yang satu mengatakan Allah di mana-mana semua. Dan ini semuanya menyimpang, ya ini berbeda dasarnya itu tidak mengibatkan menetapkan Allah di mana. Dan semua yang kita sebut, Allah dalam Al-Sunna, Allah ada di atas, dari ayat-ayat, dari hadis, di antara ayat, dari A'amin Ibu Malik Ustama, ayat Sunnah Ibu Jumat, apakah kalian beriman? A'amin Ibu Malik Ustama, apakah kalian beriman dengan yang ada di langit? Siapa itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan demikian juga ayat-ayat tentang Ar-Rahman wa Al-Mustawa dan yang sekian banyak. Tanzilun min Rabbil Alamin, innahu latanzilun min Rabbil Alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Turunkan Al-Quran, itu tafsir, turunkan. Namanya turun itu dari atas atau dari bawah? Namanya turun dari atas. Demikian pula diangkatnya amal-amal saleh naik ke atas. Wal amal saleh yang teruk, dan amal-amal saleh itu diangkatnya oleh Allah SWT. A'la dunia dari atas dan terus dan terus. Kata-kata kau atau kata-kata atau Allahu alaihi atau dan seterusnya menunjukkan Allah itu aliyyun maha tinggi al-aliyy, ya, bukan sebagaimana keyakinan orang Syiah bahwa yakni Allah itu pada diri Ali dan itu ada ini kekurangan namun al-aliyy sebenarnya yaitu Allah maha tinggi, tinggi kedudukannya sifat-sifat dan tinggi tempatnya. Kami jadi harus tahu yang ada pun ayat yang katakan bahwa ma'aku adalah untuk dia Allah bersama kalian di mana kalian berada. Yang ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui baik apa yang kita kerjakan di mana pun kita berada. Bagaimana ketika di akhir ayat, Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Demikian pula bagaimana bulan itu mengikuti kita di mana pun kita. Dia pergi seakan-akan bulan berjalan bersama kita, namun sebenarnya tetap di atas sana, dari tinggi di atas. Ini menunjukkan pentingnya solat, karena solat disyariatkan tinggi di atas langit. Rasul yang naik atas. Yang kelima, Allah faradha alaihi fi afdal lailatin fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya lailatul mi'raj allati ufida fiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua adalah bahwasanya Allah SWT, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mewajibkan sholat kepada beliau untuk Nabi yang sebagus sholat di awal wilayah di hati Rasulullah SAW. Jadi perkiraan tak waktunya, yaitu diwajibkan pada malam yang paling utama di sisi Rasulullah SAW. Wahyu Allah dari Miraj, itu malam Miraj. Allah itu dijadikan Rasulullah sebagai bersama. Yang mana di mana Rasulullah SAW diangkat naik ke atas langit. Ya, langit tak tertinggi. Ya, kenapa disebut di sini malam Miraj adalah malam yang terbaik, yang terindah bagi Rasulullah SAW? Karena itu adalah penghiburan ilahi bagi Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW sedang sedih, sedang mengalami hujan nestapa yang berdalam dengan ditinggal meninggal orang-orang dekat kesintaannya, pamannya Abu Talib yang melindunginya karena asobinya pada bisu. Meskipun kesinan Rasul kepada pamannya ini adalah pabian-pabian dan bukan kesintaan syariah, sebab pamannya ditakdirkan meninggal yang berkeburan. Namun kita biarkan dengan pamannya yang tidak ingin membela yang merawat. Dan atas izin Allah dengan syafaat Rasul dijadikan adab yang paling dunia, namun tetap kekal di neraka, tidak bisa keluar dari neraka, namun adab yang paling dunia. Abu Thalib di tahun yang sama meninggal pula istri beliau yang paling dia cintai Khadijah, anak-anak beliau hampir semua kecuali Nah, Ibrahim dari mana? Semua putra putri Rasulullah SAW dari Khadijah. Kata Rasulullah SAW tidak pernah menikahi istri kedua selama Khadijah hidup. Dan seterusnya dari Fadilah Khadijah dan terutamanya ketika Khadijah meninggal, yang biasa menghibur nanti Rasulullah SAW ketika datang sejak pertama wahyu turun, datang dan besok dan mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Aku akan binasa, aku akan binasa. Maka menggunakan jam tidur istrinya menjadi mutinya, menghiburnya. Kalau Allah tidak dari Allah, maka tidak akan binasa. Baik, maka lepas yang rahim, waktu ini, baik. Karena engkau menyambung silaturahim dan engkau sudah menolak orang, engkau membela kebenaran, engkau membantu yang terzalimi dan seterusnya. Menghibur suaminya secara batin. Sementara Abu Thalib menunggu kegunaannya secara tahlil dan fisik. Dan dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Dan tidak bisa diceritakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, orang dekat meninggal di Subhanallah. Dan Rasulullah SAW meninggal putra putri beliau semua meninggal di masa hidup beliau kecuali Fatimah. Dan di tahun yang sama dulu saat dakwah sedang belum banyak sokongan dan putra putri beliau meninggal banyak di masa-masa. Dan mereka ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, dan Rasul sudah banyak para sahabat dan berislam. Ada pun di masa-masa dakwah awal, belum banyak orang yang menyokong dakwah, dan Rasul sangat berkumpul keindahan padinya dan Abu Thalib. Di saat-saat seperti itu, maka Rasul sudah dalam keajian dari Jibril, dari Allah SWT, dari atas sana, ya, itu tidak berjumpa dan melihat langsung dengan mata kepala. Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah SAW dan sekarang umumnya selain Rasul adalah malam terbaik setelah Lailatul Qadar. Sebagai para ulama mengatakan malam terakhir adalah malam terbaik setelah Lailatul Qadar. Rasulullah SAW diajak naik ke atas langit hatta ada fawqa samai sabi'ah, sampai beliau naik di atas lapis langit ketujuh. Hatta wasala ila makanin sami'a fihi shariful maklam, sampai beliau menggapai sebuah tempat yang di situ beliau mendengar suara kuretan-kuretan pena. Pena apa ini? Aqlamul qada' wal qadar. Ini pena-pena catatan takdir. Pena-pena catatan. Beberapa riwayat. Shariful aqlam disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis tadi sahih disebutkan awal makhluk al-qalam, yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena dalam takdir. Kita lah dikatakan kepada yang untuk tulis dia berkata ada apa yang harus tulis untuk mengeluarkan nilai yang kiamat, tulislah segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat besok. Maka tidak ada setiap musibah, setiap bencana alam, setiap orang umurnya berapa, kita menikah dengan siapa, anak kita berapa, kita meninggal di mana, itu semua sudah cara berarti. Namun yakin dan percayalah, ya, Allah tidak pernah berbuat baik. Dan jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bisa begitu, maksud saya. Maka kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha. Karena sudah ditanyakan oleh para sahabat, kalau sudah ditulis semua nasib kita, termasuk kita di surga atau neraka, semua sudah ditulis, apa yang aman, dan kapan kita beramal ya? Maka dia mengatakan, Jangan kalian berpangku tangan dengan takdir, kata takdir, iman, beramal. Belum biasa untuk mengakui pada kata beramal. Tak usah dan berusaha. Jadi lah Allah SWT tidak menyanyikan kita pada kita sungguh dan berusaha. Dan ini membuangkan hasil banyak ya, dari yang namanya hikmah dan takdir. Seseorang baik berani ya, karena dimanapun dia menghindar terus dan terus kapan meninggalnya. Kapan dapat dia meninggal, di mana dalam kebiasaan itu. Jadi dia tidak usah mengikir-ikir. Ya, kecuali dalam perkara yang pelanggar syariat. Demikian pula, mau menjadikan seorang itu bertawakal bersandar kepada Allah, kalau belum dapat jatah, dia belum rezeki. Tapi kalau ternyata dia dapat nikmat-nikmat yang banyak, ya jangan lupa itu pemberian Allah, bukan kata ibadah kita dan setiap banyak nikmat. Maka dia terangkan tentang ini Allah menetapkan tersebut itu. Dan dituliskan atau dikatakan ya takdir ini ada beberapa macam disebutkan para ulama dalam pembahasan tentang takdir. Ada takdir sanawi, ada takdir ada umri, ada takdir ada takdir umum yang terus dilakukan sejak awal. Ada takdir hal umur, takdir umur seseorang disebut ketika dijanin. Nah, seperti hari itu masuk, pasal itu masuk. Seorang ada janin ditiupkan roh, lalu satu yang dimalak kirim malaikat kepadanya di antaranya. Dia diperintahkan malaikat untuk ikat rizki wa amalihi wasyakina sesai bagian meridahnya, rezekinya, dan seterusnya. Itu juga demikian pula takdir tiap tahun yang mana ditulis setiap malam Lailatul Qadar. Setiap tahun, setiap malam Lailatul Qadar, maka takdir kita masing-masing ditulis ulang. Dan terus demikian dari beberapa bentuk jenis daripada takdir. Dan saya adalah di sana para kami saya sempat menuliskan yang tidak pernah kepada takdir dari atas sana dan Rasulullah SAW ketika disyariatkan salat diwajibkan kepada beliau oleh Allah disyariatkan di atas langit sana dia sampai menuliskan di sebuah teman dengan menyesuaikan suara dengan tersebut. Jadi diingatkan oleh para ulama ini semua adalah perkara-perkara yang istinya dan menjadi hak disebutkan manjah rindah di sapa Allah yang berbahagia dan kita berlakukan sesuai dengan boleh. Nah, kali ini yang tinggal di kawasan surat ini wajib istimewa ini bahan ada alamu illallah karena dia menyatakan itu bagaimana persisnya kita tidak bisa tahu sebagaimana persisnya Allah seperti yang ada bisa tahu persisnya malaikat bagaimana atau berapa dan untuk musik asli malaikat jumur lama mengatakan dengan sejajar di kerenam hal yang diterima di manusia namun bentuk aslinya saya tidak dengar. Demikian banyak hal yang baik kita tidak bisa tahu. Demikian Allah, demikian asal Allah, bagaimana demikian disediakan demikian begini. Namun bohirnya tidak pernah. Sebagaimana itu disebut yang katakan takdir bersikap begini. Ada musibah yang punya Allah alam suara. Dan dia kerana setari, wa man yata'awwal hadza wa ma yusiru illa Allah wa iman. Yang tidak ada yang berusaha mentakwil-takwilnya. Tidak mau mengimankannya secara bohirnya, namun mentakwil-takwilnya. Kecuali orang yang lemah iman. Kecuali orang yang tidak percaya. Tidak mau beriman dan tidak berkara masyarakat. Maka ini yang terapa yang dialami oleh Rasulullah SAW di atas langit-langit yang itu dengan kurisan bina-bina takdir al-Nabi Asyarallah bin-Nabi Qawli yang Allah telah isyaratkan dalam firman-Nya yas'alu man istamawati mat'ar kulla yawmin wa misya'ni. Ya, seluruh penduduk yang ada, seluruh yang ada di langit-langit maupun bumi baik mereka minta kepada Allah ya, kulla yawmin wa misya'ni setiap hari, setiap saat dia berada dalam kesibukan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tanpa capek, tanpa tidur, tanpa lelah, tanpa ngantuk. Lata aku di sini pun boleh tahu, walau yang masyarakat, mama masyarakat yang tubuh, dan tidak kami dihampiri capek dan yang baik. Dan demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengurus, wa yughni fakiran, mencukupi orang yang fakir, wa yufakiru ghaniyan, membuat fakir, membuat bangsa orang yang kaya, wa yughni salihan, membuat sakit orang yang tadinya sehat, wa yushirku maridu, menyembuhkan dan menyehatkan orang yang tadinya sakit, wa yumitu hayyan, mematikan orang yang tadinya hidup, wa yughni maita, dan akan menghidupkan orang yang sudah mati, bila baik dari dan selainnya, min syuruh dan ilahi syihat lombok, dan seluruhnya dari perkara-perkara yang tidak dapat dihitung banyaknya. dicuali oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sana dicatat oleh pena-pena takdir dan tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya salat itu syariatnya tempat yang di atas sana kita lanjutkan insyaallah pada al-adhan. Bagaimana disebutkan di antara perkara yang menunjukkan urgensi dan pentingnya salat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi di langit. Yang kedua, disyariatkan pada waktu dari waktu-waktu yang paling utama, waktu yang terindah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu yang paling termulia setelah saya dan kita. Dan yang ketiga yang berikutnya, wa Allah farada alaihi sallallahu alaihi wasallam bidun wasta baini wa. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidun wasta baini wa. Tanpa ada perantara, tanpa ada perantara. Kalau syariat ibadah-ibadah yang lainnya, Allah syariatkan melalui perantara Jibril, Rasul Kudus alaihissalam. Adapun sholat, Rasul sudah selesai melakukan itu. Dan langsung Allah perintahkan kepada beliau di sholat. Sebagaimana kefat yang lalu telah kita sebutkan sampai kurang-kurang juga. Yang ketujuh, أن الله فرض على العباد أول ما فرض أن يصلي صلاة اليوم والليل. Yang terakhir yang menentukan pentingnya salat itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadinya mewajibkan bagi hamba-hambanya pertama kali ketika Allah wajibkan salat tersebut dengan jumlah 50 kali salat dalam setiap hari setiap malam. Wa qawluhu anna salata yadullu ala mahabbatillahi la. Di mana Allah mensyaratkan 50 sholat dari semalam tersebut menunjukkan tentang kecintaan Allah dalam ibadah yang satu ini. Sampai disyaratkan 50 kali dari sholat menunjukkan Allah sangat mencintai dan menyukai ibadah sholat yang satu ini. Wa inayah mulia dan perhatian Allah dengan sholat itu. Wa anha ibadah dan tahtahik wa ayyusya beriman insya mu'umma waqti dia. Dan bahasanya sholat adalah merupakan ibadah yang pantas untuk seseorang menghabiskan kebanyakan waktunya dengan mengerjakannya, menghabiskan waktu-waktunya dengan sholat. Akan tetapi, ya, sebenarnya disebutkan, karena saya lemah dan lemah dan karena saya ketahui bagaimana terbatasan manusia Allah Tuhan yang Allah Tuhan. Namun seandainya sholat ini dilakukan bisa disebutkan untuk pertama, lebih suka yang Allah Tuhan dan sungguh itu adalah merupakan syariat yang pertama Allah Tuhan. Karena hasilan baik Allah wa ibadih. Kenapa banyak? Karena sholat merupakan hubungan antara seseorang, seorang hamba dengan Allah pencipta. Yasyukriyal mu'minu rahata nafsih wa tumahiyata qalbi. Seorang mu'min dengan sholat akan mendapatkan ketenteraman hatinya, ketenangan qalbunya. Walihada kana qurratu a'yunir Rasulullah SAW. Benarnya sholat itu merupakan penyejuk pandangan Rasulullah SAW. Sebagai pada kadir dijadikan kecintaan dari perkara-perkara dunia yang paling disukakan kepada dia adalah wangi-wangian minyak wangi dan wanita yang salihah. Ada pun penyakit pandangan Yesus paling buruk adalah dijadikan tempatnya ada pada suami. Maka ketika Rasulullah sedang sampai, justru Rasulullah mengatakan dia tidak arif nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak tentang tenangkanlah kita, tenangkanlah kita dengan sholat. Maka bila diperintahkan untuk ada, kemudian mengambil dari ibu dengan membasahi dari tengah pekerjaan, kemudian sholat. Ini ketenangan lalu Rasulullah. Dan Allah menyatakan ada bukti kekuatan wajib perlu berkawin dengan mengingat Allah kalau orang menjadi tenang. Dan itu ada pada sholat. Kalau sholat muslim khamsina salatan wa kulla salatin tastawi ruba sya'. Seandainya seorang muslim sholat 50 kali sholat sebagaimana dulu awal pertama. Dan anggaplah setiap sholat mengambil waktu ruba sya'. Seperti 15 sholat. فَيُمْضِي بِالصَّلَاةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً وَنِصْفًا. Tentunya kalau berjumlah 50 kali sholat, bisa di sholat beliau menghabiskan sholat dengan waktu 12.5 jam, kurang lebih 12.5 jam. Fa'idhan, kalau anda diusaha misalnya pada pihak lastaw abad bin waktu di abad waktu. Kalau begitu, apabila seseorang menyibukkan diri dengan sholat, itu akan mengambil waktu yang banyak, setengah dari sehari yang lebih 24 jam, sholat yang 12.5 jam, itu kaki, bisa diatakan di waktu. Dan 50 kali sholat, saya sholat setengah jam dari bujunya, dari kesiapannya, selesai di sini. Cuma, sangat banyak. Semasa Rasulullah SAW dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad, pernah terjadi perbincangan, ya, ambil di bolak balik dari Rasulullah SAW minta kepada Allah atas saran Nabi Isa Alaihissalam untuk dikurangi kasihan Allah. Hatta Allah Allah Alaihi Wasallam bilang di rahmat Allah sehingga Allah mengingatkan atas kelembutan Allah, rahmat Allah, kabilah dari Allah, fajalah kasihan tibir, wakamusina kemisan sehingga Allah jadikan itu 5 kali sholat dalam perbuatan dan 50 kali sholat dalam iman. Tapi ada al-qasr, masadir al-qasr, dan dalam iman sholat itu, ya, ada kemaslahatan-kemaslahatan, ya, yang 5, wastawabul qasr, dan pahala yang 50. Wahada menikmatillah, ini termasuk yang beranikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, dia jelaskan di sini pula, bahkan tidak mungkin kemungkinan di sini, dalam berarti, ya, bisa lebih sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan, yang mana 5 sholat yang seperti 50 kali sholat dan ini lipat gandakan dari 10 dan 4 ini sehingga 500 kali atas dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan disebutkan Allah awjadahu yang ta'ala yang ada di atas sholat dan hadis akbar yang menunjukkan urgensi dan pentingnya sholat bahwasanya Allah mewajibkan bersih dari hadas kecil dan hadas besar, hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi junub atau mandi besar, wal-najasah dan wajib membersihkan dari najis di badan, wal-tawf pada baju, wal-makan dan pada tempat sholat. Ia kunan musul ialah melihat ada seorang yang sholat dalam keadaan sempurna dan sebaik-baik mungkin dalam kesucian lahir maupun batin. Itu menunjukkan lahir maupun batin, yaitu lahir adalah yang buruk dan bersih dari batin, batin dengan diperbaikinya kalbun dan dijadikan kafarah menembus dosa dari sholat-sholat sholawatul qasr mukam jelah dan juga bainahumah jadi menembus dosa dari dosa yang terjadi dengan masalah yang kesempatan kafarah khusus al-walid dari syarikat banyak dari beliau yang menyebutkan tentang keadilan sholat bisa dilihat di kitab tentang al-Qur'an wa jimat ta'adil qadri sholat banyak sekali yang menunjukkan tentang pentingnya perkara sholat. Yang ke-10, anak istana min qaddamat al-muqaddimah di hari salawat at-tadhhir al-badani wa tawhid al-qalbi. Dengan bersatunya antara pensucian badan dan pensucian qalbu, maka itu menunjukkan pentingnya perkara salat dan di mana kedua macam perkara bersuci ini ada pada salat. Dan saya yakin 10 perkara ini yang menunjukkan pentingnya salat bukan pembatasan dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin dia juga ingin lebih tambahkan akan banyak, namun dia sebutkan sebelum. Dia adalah teman yang sudah sebutkan anak kecil. Sejak 7 tahun sudah kita disadarkan diperintahkan untuk anak kecil kita ada sholat. Muru Allah lahu, kata Rasulullah, perintahkan anak-anak kecil untuk sholat. Mau punya sholat di sini, sekarang mereka sudah 7 tahun. Wadzimu alaihi wa ta'asya. Dan pukul mereka, kalau sampai 10 tahun tetap tidak mau sholat. Dengan pukulan yang tidak membekas, bukan pukulan yang balas dendam, kata syakti, dan bukan pukulan-pukulan di wajah, atau sering di wajah, pukulan-pukulan daya yang dengan ajar. Ada ketika dengan ucapan cukup, tidak perlu dipukul, dan sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah memukul putra maupun cucu putrinya, ya, kata cukup dengan nasihat. Ada ketika tidak mau 10 tahun tetap, maka boleh untuk dipukul, menunjukkan inilah rahmatnya Islam, agar supaya mereka tidak diajar neraka, dengan mereka belajar dewasa tanpa memperhatikan masalah sholat, sehingga berujung kesengsaraan mereka di neraka Allah, dan itulah rahmat yang hakiki, agar anak menjaga sholat ini tidak ada jadinya. Allah Ta'ala alam sholat, subhanallah, wa ta'ala bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, wa astaghfirullah, wa atubu ilaih.